hidupmu. Ingatkanku akan pengorbananmu. Oh, tombak yang menusuk lambungmu. Ingatkanku akan keselamatan yang kau berikan padaku. Yesus, takkan ku lupakan dirimu. Yesus, kan ku berikan seluruh hidup. Yesus, kan ku berikan seluruh hidup.